Mitra bisnis, ada sebuah cerita tentang seorang sakti yang namanya Adam. Nah, Adam ini seorang lelaki umur 30-an bentuknya, tampaknya, wajahnya, ya, modelnya seperti orang umur 30-an. Tapi sebetulnya umurnya sudah 400 tahun lebih. Dan dia sudah begitu bosan hidup. Jadi pertama kali orang ini 400 tahun yang lalu menemukan obat yang bisa membuat dia tidak mati-mati. Pil sakti, cuma bisa dibuat satu lagi, jadi hanya bisa untuk dia sendiri, tidak bisa dikasihkan orang lain. Maka dia makan pil itu dan dia hidup selamanya dalam keadaan tubuh yang seger, sehat 30 tahun. Dan dia sangat puas, sangat bahagia, sangat senang. Dia menganggap sayalah orang paling berbahagia di dunia ini. Dalam 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun ketika semua orang jadi tua, keriput, mati, dia bilang, wah aku masih seger, aku masih sehat. Ya, dia bisa kawin lagi, pacaran lagi, muda terus pokoknya ya. Yang menarik adalah setelah 75 tahun dia bosen. Apa yang terjadi? Setelah 100 tahun dia sudah merasa aku tidak tahan lagi. Bosen aku, buat apa hidup seperti ini? Ya. Mati itu mungkin bukan sesuatu yang jelek, dia mulai berpikir seperti itu. Ya. Lalu dia mulai menjalani kehidupannya. Setelah 150 tahun kehidupan sudah dia hampir tidak tahan. Dia bilang dia mau bunuh diri, tidak bisa mati. Karena dia memang hidup abadi. Ya. Jadi dia sudah dihukum dalam keabadiannya. Jadi dia sangat abadi hidupnya dan dia sudah dihukum di situ. Tapi dia tidak menikmati lagi karena mau makan enak semua di seluruh dunia sudah dimakan. Ya toh. Mau pacaran sudah sekian puluh kali lipat. Jadi dia sudah jemu semuanya, tidak ada yang menarik lagi dalam kehidupan ini. Sudah 150 tahun kehidupan. Ya. Semua sudah berubah, zaman berubah. Tiap kali ada teknologi baru dia harus belajar, selalu seperti itu. Sudah 200 tahun dia sudah tidak tahan. Mau bunuh diri tidak bisa. Dia mau apapun, tidak bisa mati-mati. Maka dia mulai meriset tentang bagaimana sih supaya mati. Tidak ketemu-ketemu sampai pada 400 tahun kehidupannya. Dia sebetulnya menemukan cara untuk meninggal, gitu ya, cara untuk mati. Bikin campuran tertentu dan itu bisa membuat dia meninggal. Dan campuran ini cuma bisa dibuat sekali. Pada saat tertentu dia harus makan dan dia harus meninggal. Dan saat itu adalah 5 menit lagi. Gitu. Dan dia membayangkan seluruh kehidupannya. Mulai dari dia senang 400 tahun lalu sampai dia jemu sampai semua meninggal, sampai semua kehidupan tidak ada. Sampai sekarang, 5 menit lagi, dia punya kesempatan sekali aja untuk meninggal. Dan di tangan kirinya ada resep untuk membuat orang bisa hidup selamanya. Tapi resep ini hanya bisa dibuat sekali dan untuk satu orang saja. Maka dia bimbang, resep ini mau saya berikan kepada siapa? Apakah kepada teman saya, family saya, atau saya simpan, atau saya jual, atau saya apakan? Resep untuk membuat orang tidak mati selamanya. Dan pasti semua orang menginginkan seperti dulu dia 400 tahun yang lalu menginginkan. Perlahan-lahan dia melihat resep itu dan pada akhirnya perlahan-lahan resep itu dimasukkan ke dalam bara api. Dan terbakar dan habis dan hilang. Dan dia sendiri menutup matanya, 1 menit lagi dia akan melewati kehidupan ini. Dan dia tersenyum dengan bahagia karena akan meninggal. Begitu banyak orang menginginkan keabadian. Menginginkan sesuatu yang semuanya ada. Tapi kita harus sadar bahwa keterbatasanlah yang membuat kita bisa menghargai dan menikmati apa yang kita miliki. Saya Tanadi Santoso dengan Business Wisdom. Sukses selalu untuk Anda.